saeutik anjing, saeutik saeutik goblok, saeutik saeutik konyol, abong letah tetular, emosi ngancurkeun piring, emosi ngabanting panto, emosi sagala poho, siga anu kasurupan. Lambung teu yakin akan teranyeleweng, cuk tanyakeun ka lurah ade. Lambung teu yakin akan teramaksiat, tanyakeun ka kapten Ruhia. Lamun teu yakin akan teu ngadua, tanyakeun ka ajengan Toha. Tapi ulah kasih Agus Japri, si eta mah raja fitnah. Narima beja sajengkal, dijieun jadi sadepa, ningali batur baruntak, manehna sering ngagagah nu matak dangukeun koplo. Buka cepil tong norek bonge, ulah gampil nuding komo mitna, disik gaduhung kena. Ulah gampil percaya kana caritaan batu, sabab nu nyarita rupa-rupa teh cantang tu niat tahan. Apan anjen ge lain malah ikan, tantu salilana benernya. Ulah gampil nudi momo minta, atuh lamun salah kuring minta dihampura, ngan lamun ajen salah oke ajen kuring minta dihampura. Dan gitu hari hirup hari bisik kaduhung kena, sabab cek sarerea oke hari kaduhung mah tarati heula. Saeutik saeutik anjing, saeutik saeutik goblok, saeutik saeutik konyol, abong letah tetulangan. Emosi ngancurkeun piring, emosi ngabanting panto, emosi sagala poho, siga anu kasurupan. Lambung teu yakin akan teranyeleweng, juk tanyakeun ka lurah ade. Lambung teu yakin akan teramaksiat, tanyakeun ka kapten Ruhia. Lambung teu yakin akan teu ngadua, tanyakeun ka ajengan Toha. Asal ulah kasih Agus Japri, si eta mah suntik anjing. Narima beja sajengkal, dijieun jadi sadepa, ningali batur baruntak, manehna sering ngagagah nu matak dangukeun koplo. Buka cepil tong norek bonge, ulah gampang nuding komo mitna, bisik gaduhung kena. Lambung teu yakin akan teranyeleweng, juk tanyakeun ka lurah ade. Lambung teu yakin akan teramaksiat, tanyakeun ka kapten Rukia. Lambung teu yakin akan teu ngadua, tanyakeun ka ajengan Toha. Asal ulah kasih Agus Japri, si eta mah suntik anjing. Narima beja sajengkal, dijieun jadi sadepa, ningali batur baruntak, manehna sering ngagagah.